Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Kata beliau, berkata al-imam al-mujaddid Abu Abdullah At-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan juga menjelaskan lawannya, yang mana itu adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lawan daripada at-tauhid. Lawan daripada at-tauhid adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syarih, berkata penyarah matan ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, diddu tauhid asyirku billah. Nah, lawan tauhid adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fattauhidu wa ifradullahi bin ibadah. Maka tauhid itu adalah menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Wa syirku, sedangkan kesyirikan itu, huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Sedangkan kesyirikan itu adalah memalingkan sesuatu. Nah, berubah jenis-jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, memalingkan salah satu ibadah daripada ibadah-ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syirik. Sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Menyerahkan atau memalingkan sesuatu daripada jenis-jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzabhi, seperti sesembelian. Wan nadri, seperti nadar. Wad du'a, seperti du'a. Wal istighatha, seperti istighatha. Ila akhiri anwa'il ibadat. Naam, sampai semua jenis-jenis ibadah. Hada wa syirku, inilah kesyirikan. Wa syirku al maksudu huna, namun kesyirikan yang diinginkan di sini, huwa asyirku fil uluhiyah, yaitu kesyirikan dalam masalah al-uluhiyah, yaitu dalam masalah peribadahan. Karena mereka memalingkan, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Di samping meminta kepada Allah, meminta kepada bebatuan, pepohonan, bulan, bintang, orang-orang saleh, dan semisalnya. Itu yang diinginkan di sini. Amma syirku fil rububiyah, adapun kesyirikan dalam masalah ar-rububiyah, fahada ghairu mawjudin fil ghalib. Maka yang seperti ini, nah, kebanyakannya, mayoritasnya tidak ada. Tidak dijumpai syirik dalam masalah ar-rububiyah. Itu kebanyakan seperti itu. Kenapa? Dikarenakan mereka, bahkan kufar Quraisy dan orang-orang kufar yang lainnya, mereka mengakui tentang tauhid ar-rububiyah. Jika ditanya siapa Rabbmu, siapa yang menciptakan engkau, siapa yang beri rezeki kamu, kemudian siapa yang mengatur alam semesta, mereka menjawab Allah. Tidak ada yang menjawab selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menjawab mengatakan bahwasanya yang menciptakan adalah selain Allah. Tidak ada. Semuanya menyatakan Allah. Berarti sedikit sekali ya. Sedikit sekali yang mengingkari masalah tauhid ar-rububiyah. Bahkan semua atau mayoritasnya atau al-ghalib kebanyakannya, mereka ikrar dan mereka memurnikan dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Namun permasalahan yang terjadi, permusuhan, pertikaian, perselisihan antara para nabi dengan umat-umatnya adalah apa? Berkaitan masalah tauhid al-uluhiyah. Naam. Fal umamu kulluha mukirratun bitauhid ar-rububiyah ittiraran. Maka umat-umat seluruhnya, mereka mengakui dengan tauhid ar-rububiyah ittiraran, secara langsung. Lam yajhadhu. Naam. Tidak ada satupun yang mengingkarinya. Illa man tadhahara bil inkar. Kecuali orang yang senantiasa atau sengaja menampakkan dirinya untuk mengingkari. Ma'annahu ya'tarif bihi fil batin. Padahal orang yang mengingkari tersebut secara batinnya itu mengakui. Mengakui bahwasannya Allah Ta'ala yang mencipta, memberi rezeki. Namun dia menampakkan di hadapan manusia, dia mengingkari. Li'anan ikara bihi daruriyun. Karena mengakui itu secara langsung. Nah, orang yang sehat, yang belum tercampuri otaknya oleh pemikiran-pemikiran sesat, atau belum tercampuri akalnya oleh pemikiran-pemikiran sesat, mereka secara langsung meyakini adanya tauhid ar-rububiyah, yaitu mencipta, memberi rezeki Allah. Fal jami' ya'rif anna hadzal khalq wa hadzal kaun la budda lahu min khalik. Seluruhnya Mereka mengakui, mengetahui bahwasannya ciptaan ini, makhluk ini, alam semesta ini pasti harus adanya sang pencipta. Wa hadzal khalq alladhi yasiru la budda lahum min mudabbir, dan makhluk ini yang sekarang berjalan adanya siang dan malam. Naam, itu harus adanya zat yang mudabbir, yang mengatur. Laisa mawjudan bi mujarradis sudfah, tidak mungkin ada secara tiba-tiba. Au mawjudan min nafsih, atau ada dengan sendirinya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Ini enggak mungkin. Am humul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Ini juga tidak mungkin. Berarti tinggal ada kemungkinan yang ketiga, yaitu apa? Bahwasannya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am khalaqas samawati wal ard bal la yuqinun, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Bahkan la yuqinun, mereka tidak yakin. Dalam artian mereka mengingkari, enggak mungkin mereka menciptakan diri dari mereka sendiri, enggak mungkin mereka ada secara tiba-tiba, enggak mungkin mereka menciptakan langit dan bumi. Namun mereka meyakini bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi serta yang mengatur alam semesta adalah Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Fal ikraru bi tauhid ar-rububiyyah daruriyun, maka pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyyah daruriyun, fitriyun, adalah perkara yang darurat secara langsung, secara fitrah. Lakinnahu la yakfi, tapi itu tidak cukup. Pengertian dalam artian dia pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak cukup. Lam yakfi al musyrikin iqraruhum, tidak cukup bagi kaum musyrikin pengakuan mereka bihi, dengan tauhid ar-rububiyah. Karena fil Quran, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, fal Quran sharihun fi hadza, Al-Quran terang-terangan menjelaskan perkara ini. Wala in saltahum man khalaqahum, dan jika engkau bertanya mereka siapa yang menciptakan mereka, mada yujibun, apa yang mereka akan jawab? Yujibuna Allah, mereka menjawab Allah. Ai Allahu alladhi khalaqana, maknanya adalah Allah yang telah menciptakan kita. Hadza tauhid rububiyyah, ini adalah tauhid ar-rububiyyah. Fal matlubu huwa tauhidul uluhiyah, namun perlu diketahui yang diminta, yang dituntut, yang diharuskan itu adalah tauhid al-uluhiyah. Hadzal alladhi hasala fihi an-niza' wal khilaf wal khisam, tauhid inilah yang terjadi padanya apa? Pertikaian, permusuhan, perselisihan. Baina rusul wal umam, antara para rasul dan dua umat-umatnya. Wa baina ad-da'ati ila Allah wa baina an-nas, antara para da'i ila Allah azza wa jal dan antara manusia. Hadza huwa alladhi fihi al-khusumah, inilah atau tauhid inilah yang terjadi padanya al-khusumah, yaitu pertikaian ataupun permusuhan. Naam. Kemudian berikutnya fihi al-qital, di dalamnya juga ada peperangan. Wa fihi ma yata'allaq bi dzalika min al-wala wal-bara wa dzalik, di dalamnya juga ada terkandung unsur al-wala wal-bara, berloyalitas. Naam, kemudian kasih sayang dan juga berlepas diri. Itulah tauhid al-uluhiyah. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, wa kaunu aktsar al-Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah, kata beliau. Keadaan di dalam Al-Quran yang paling banyak atau telah banyak di dalam Al-Quran fi bayani hadzal asl, menjelaskan inti ini yaitu at-tauhid min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi, dengan ucapan yang bisa dipahami oleh apa? Oleh orang umum yang paling balid, yaitu paling dungu atau paling bodoh. Jadi orang awam ya, orang awam, orang umum itu aja yang paling bodoh paham masalah ini. Seperti itu maksudnya. Qala syarih, berkata syarih Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, Allah jalla wa ala yaqul wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah taala berfirman, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik dengannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hal hadza kalamun ghamid, apakah ini adalah ucapan yang rumit, yang susah dipahami? Al awam yafhamuna, orang awam aja memahami. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepadanya. Yafhamuna min hadzal amr bil ibadah mereka memahami dari perintah ini yaitu untuk beribadah wa nahyan anil syirk dan larangan dari berbuat syirik. Walau annahum lam yata'allamu, walaupun mereka belum belajar. Mereka belum belajar aja sudah paham. Bahkan orang awam yang paling ablat, itu paling dungu, paling bodoh, paham. Naam. Ya'rifuna hadza min lughatihim, mereka mengetahui perkara ini dari bahasa mereka. Ya mungkin terjemahan misalnya, hadzi ayatun wahidah, ini adalah ayat yang satu. Wal Qur'an mamlu'un min misli hadza, padahal dalam Al-Qur'an dipenuhi dengan apa? Dengan ayat-ayat yang serupa dengan ini. Kalau mereka lah, taruhlah mereka tidak paham dengan bahasa Arab, ada di antara mereka yang menerjemahkan, ada di antara mereka yang menyampaikan, ada yang di antara mereka yang mengajarkan dengan bahasa-bahasa mereka. Dipahami. Hadil ayatu yamurruna alaiha wa yakra'unaha. Ayat-ayat seperti ini, mereka telah melewatinya, serta mereka membacanya. Nah, jadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan, atau beliau sampaikan kemarin, bahwasannya apa? Bahwasannya nilai atau kadar yang inti, yang dianggap, atau yang dituntut itu bukan banyaknya amalannya, tapi ikhlas tidak. Ada tauhid atau tidak di situ. Itu. Nah, jadi terkadang amalannya sedikit, namun disertai oleh ikhlas, maka apa? Maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan dia dari neraka dengan sebab amalan yang sedikit tapi diiringi dengan ikhlas tersebut. Amalan yang sedikit diiringi dengan ikhlas. Kata beliau, lakin la yufakiruna fiha, namun mereka membaca, melewati, melampaui, tapi mereka tidak berpikir di dalamnya. Yaqulullahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wahum yakulun, dalam keadaan seperti itu membaca Al-Quran, paham maknanya, tahu artinya, mereka mengatakan, ya Ali, ya Husain, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir, semua itu masyayikh-masyayikh orang-orang sufi yang mereka agungkan. Kalau ya Ali, ya Husain, seringnya siapa? Syiah Rafidah, Isna Asyariyah, yang mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib serta Husain, anaknya. Naam. Yusarrikhuna wa yusayyihun, mereka memanggil-manggil dan mereka teriak-teriak. Wa yunaduna bi aras aswatihim, dan mereka menyeru memanggil dengan suara mereka yang paling keras. Ya fulan wa fulanun hadza mayyit. Memanggil, wahai fulan, padahal fulan ini yang dipanggil mayit, sudah mati. Enggak bisa bicara, enggak bisa dengar. Bagaimana mereka panggil? Hatta walaupun 1000 kali belum tentu bisa menjawab, bahkan tidak mungkin. Sudah mati, tidak hidup. Naam. Wa alladzi yunadul mayyit yusarrikh wa rubbama annahu yahfadzul Qur'an. Orang ini, orang yang menyeru atau memanggil mayit ini, wa yusarrikh dan teriak ini, bisa jadi dia adalah penghafal Al-Qur'an. Dia hafal Al-Qur'an bi qira'ati sab' awil ashar. Bahkan dia hafal Al-Qur'an dengan qira'ah-qira'ahnya. Ya 7 qira'ah hafal, 10 qira'ah hafal, tapi kalau giliran masalah kesyirikan tidak paham, bahkan menyeru memanggil orang-orang yang sudah mati. Wa yujawwidu tajwiban munqatu'un nadhir, bahkan terkadang orang yang menyeru ini, yang memanggil para wali menurut mereka atau orang-orang saleh menurut mereka, mereka apa? Dia itu adalah orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Naam, tajwid yang apa? Yang terkadang tidak ada tandingannya. Yuqimuhu iqamatus sahm, namun naam semua itu apa? Tegak sebagaimana tegaknya as-sahm. As-sahm busur panah itu. Naam. Yaitu tegaknya anak panah itu. Cuma lewat saja. Begitu baca lewat, baca lewat, baca lewat. Seperti itu. Tidak ada faedahnya sama sekali. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu ya'tani bi hurufihi wa yudayyi'u hududahu. Wa yudayyi'u hududahu. Akan tetapi orang yang baca tersebut perhatian penuh dengan huruf-hurufnya, namun menyia-nyiakan apa? Hukum-hukumnya. Jadi hukum dalam Al-Qur'an masalah kesyirikan tauhid mereka tinggalkan, mereka langgar, namun masalah huruf-hurufnya mereka teliti sampai detail. Yaqul al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Qur'an kulluhu fit tauhid, bahkan Al-Qur'an itu kalau diteliti kembali, diperhatikan, direnungi, semuanya itu berkaitan masalah tauhid. Li'annahu imma amrun bi ibadatillah wa tarkus syirk, dikarenakan di dalam Al-Qur'an itu imma perintah untuk beribadah dan meninggalkan kesyirikan, wa imma bayanun li jazai ahli tauhid, dan bisa jadi penjelasan untuk balasan bagi ahli tauhid. Pemilik tauhid balasannya besar, surga. Naam. Wa jazaa'u ahli syirk, dan balasan bagi orang syirik, kesyirikan, orang yang berbuat syirikan. Wa may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah Ta'ala telah mengharamkan bagi dia surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembali dia adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, ai bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Na'udzubillah. Wa imma fi ahkamil halalil haram, bisa jadi dalam berkaitan masalah hukum ini halal ini haram. Wa hadhihi min huquqit tauhid, padahal ini perkara termasuk hak tauhid. Wa imma qasasun an rusul wa umamihim wa ma hasala bainahum, terkadang dalam Al-Qur'an isinya adalah kisah-kisah tentang para rasul dan umat-umat mereka, apa yang terjadi di antara mereka, minal khusumat, berupa permusuhan-permusuhan. Wa hada jazaa'u tauhid syirik, ini dan ini adalah balasan at-tauhid dan kesyirikan. Seperti itu keadaannya. Naam. Fal Qur'an kulluhu tauhid, maka Al-Qur'an semuanya adalah tauhid. Min awwalihi ila akhirih, mulai dari awal hingga akhirnya. Naam. Wa ma hadza yaqra'una hadza Qur'an, bersamaan dengan ini mereka membaca Al-Qur'an ini, wa hum muqimuna 'ala syirkil akbar, padahal dalam keadaan mereka menegakkan atau mengerjakan perbuatan syirik akbar. Na'udzubillah. Wa yaqulun la ilaha illallah, mereka menyatakan la ilaha illallah, wa la ya'maluna biha, padahal mereka tidak mengamalkan dengannya. Hum fi wadin wal Qur'an wa la ilaha illallah fi wadin akhar, dia berada di sebuah wadi, sebuah lembah. Naam, kemudian Al-Qur'an dan la ilallah di wadi yang lain, di lembah atau padang pasir yang lain. Innama hiya alfadun 'alal lisan faqat, hanya saja itu adalah lafaz-lafaz yang diucapkan, itu hanya saja lafaz yang terucapkan pada lisan saja. Amalannya nol, tidak ada sama sekali. Na'udzubillah. Lau tas'al wahidan minhum, kalau seandainya aku bertanya salah seorang di antara mereka, mana ana la ilallah? Apa makna la ilallah itu? Maknanya apa la ilallah itu? Laqala laka la adri, nesanya dia mengatakan kepadamu, aku enggak tahu. Analam ata'alam, aku enggak tahu makna la ilallah dan aku belum belajar. Itu alasan mereka. Aku belum belajar, aku tidak tahu. Mana selama ini yang mereka baca dalam Al-Qur'an? Mana selama ini yang mereka renungi, pelajari dalam Al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an berupa perintah tauhid dan larangan daripada syirikan? Naam. Fana qulu lahu, maka kita katakan kepada orang tersebut, idan anta taqul, jika demikian berarti kamu katakan la ilaha illallah wala ta'lamu makna, kamu mengatakan la ilaha illallah tapi kamu tidak tahu maknanya. Hal hadza yaliku bil muslim, apakah seperti ini layak, pantas bagi seorang muslim? Tidak layak, tidak pantas. Jadi jangan sampai kita termasuk seperti mereka, belajar bertahun-tahun, bahkan belajar sampai puluhan tahun tapi tidak tahu makna tauhid, tidak tahu makna la ilaha illallah. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti mereka. Kita dituntut untuk mengetahui makna la ilaha illallah serta rukun-rukunnya serta syarat-syaratnya yang disebutkan para ulama melalui istinbat, pengeluaran dari dalil Al-Qur'an was sunnah. Seperti itu. Jangan sampai tidak tahu apa makna la ilaha illallah. Wah, ana enggak tahu. Ana belum belajar. Belum sampai situ pelajarannya. Jangan, tetap dipelajari walaupun sedikit demi sedikit, karena makna la ilaha illallah sangat mudah, dan sekaligus kita mempraktekkan, mengamalkan lafaz atau makna tersebut. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah maknanya. Rukunnya dua, an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Penafian seluruh sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, penetapan bahwasanya seluruh ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya 8, ilmu, yakin, ikhlas, as-sidq, kemudian kecintaan, al-mahabbah, kemudian al-qabul, kemudian al-inqiyad, kemudian al-kufr bit-tauhid. 8 itu terkumpul dalam sebuah pantun, sebuah syair, sebuah puisi. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabulin laha, wazida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Naam, mudah dihafal, mudah dipahami, dan semisalnya. Jika orang benar-benar mau mempelajari dan memahami. Takul, kamu katakan kalaman la ta'rif ma'nahu wa la tahtamu bih. Kamu mengatakan sebuah ucapan yang kamu tidak tahu maknanya dan tidak mau perhatian dengannya. Au takul, sami'tun nas yaqulun syai'an faqultu. Nah, atau kamu mengatakan, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku juga katakan. Mislu ma yaqulu munafiq fil qabr idza su'ila. Seperti yang diucapkan orang munafik di dalam kuburan ketika ditanya. Yaqul, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Ditanya, man rabbuk? Siapa rabbmu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Ma dinuk? Apa agamamu? Mengatakan, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku ikuti juga, aku ucapkan juga, taklid. Mujarratu muhakah, semata-mata sekedar cerita atau kisah saja. Dalam artian dia cuma ngikut, mengekor. Karena qala ta'ala, "Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yun'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun." وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ثُمَّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Ini jadi mereka orang-orang kafir, seperti orang-orang yang mereka memanggil atau mereka naam teriak-teriak kepada zat yang tidak mendengar kecuali seruan dan juga doa saja. Diseru enggak dengar mereka. Naam, seperti itu. Summun bukmun umyun. Naam, yaitu tidak bisa bicara, tuli, kemudian juga buta. Fahum la ya'qilun, dalam keadaan mereka tidak memahami ucapan atau seruan tersebut. Syabbahahumullahu bil baha'im, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka dengan baha'im, binatang ternak. Allati tasma' sautar ra'i wa tasma'ul huda, yang mereka mendengar, binatang ternak itu mendengar suara orang yang mengembala. Wa tamshi 'ala sautir ra'i, dan dia berjalan sesuai dengan suaranya pengembala tersebut. Wa hiya la tafham ma'na, tapi dia enggak akan paham maknanya. Jadi binatang ternak seperti kambing, sapi dan semisalnya, mereka tidak paham yang diucapkan oleh pengembala tersebut, cuman mengikuti aja apa yang suara yang muncul dari pengembala tersebut. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang memahami makna la ilaha illallah serta orang-orang yang bisa mengamalkan konsekuensi keharusan dari kalimat la ilaha illallah di dunia ini sebelum di akhiratnya, karena itu adalah perkara yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhiratnya. Di dunia kita termasuk orang-orang yang muwahhidin, kemudian bisa mengentas atau dalam artian kita nanti mendapatkan kenikmatan di surga, yang mana di sana na'am tidak ada kenikmatan yang lebih, tidak ada kenikmatan yang ada tandingannya di surga itu daripada kenikmatan di dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.